tak mungkin dapat aku dustai. Walau bibir terkadang sukar untuk mengikuti, ada bisik merayu-rayu di dalam dada, tapi keraguan menghalangi berkata. Rasa malu pun masih menahan ucapanku. Sekian kali mata hatiku menggoda lagi, kali ini percik-percik resah mengiringi. Makin hari makin ku rasakan rasa sepi. Rindu, oh rindu mengusik diri, dan kini aku tak dapat menolak lagi. Oh, oh, oh, oh. Kuasa ku hindari langkah kaki menyusuri, mendaki bukit-bukit mengikuti mimpi-mimpi. Hatiku pasrah untuk menanti sang kekasih membawa setangkai bunga putih. Bersama janji suci, hatiku menggoda lagi. Kali ini percik-percik resah mengiringi. Makin hari makin ku rasakan rasa sepi. Rindu, oh rindu mengusik diri, dan kini aku tak dapat menolak lagi. Oh, oh, oh, oh. Tak kuasa ku hindari langkah kaki menyusuri, mendaki bukit-bukit mengikuti mimpi-mimpi. Hatiku pasrah untuk menanti sang kekasih membawa